kita jatuh cinta. Jika lihat pancaran indah dari matamu, ku takkan selamat dari perangkap ini. Berbunga-bunga di hati. Siapa yang tak jatuh cinta? Jika lihat senyuman indah dari bibirmu, aku pun takkan bisa lagi berlari. Terus selalu membelenggu di hati. Jangan kau tutup lagi hati yang telah terbuka. Jangan kau sia-siakan lagi. Akan ku berikan untuk dirimu. Siapa yang tak jatuh cinta? Jika lihat senyuman indah dari bibirmu, takkan selamat dari perangkap ini. Berbunga-bunga di hati. Jangan kau tutup lagi hati yang telah terbuka. Jangan kau sia-siakan lagi. Tinggal apapun kau mau, semua akan ku bisa-bisakan. Akan ku berikan. Jangan kau tutup lagi hati yang telah terbuka. Jangan kau sia-siakan lagi. Hingga apapun kau mau, semua akan ku bisa-bisakan. Akan ku bisa-bisakan. Aku berikan untuk diri. Bakal dadi jodohku, wis tak angen-angen, kowe dadi pilihanku. Tenang, rasa sepaneng tenang, aku wis seneng. Rene, rangkulan aku tangguh sangu. Tak lamar rasa terasa aku

yang akan pernah terbuat. Kok kebangetan sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men loro hati iki thank you. sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe-suwe welu ngomong masalah sepele we golek liyane Jo ngalih. Aku pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku wes ora gagas katalunga. Wes cukup wingi ra pengen baleni. Mario leh seneng bareng karo koe. Biyen susah tetep karo koe. Saiki wis beda, koe wong liya. Ngambyarno ngimpiku, nyanding sliramu. Apa kudu pasrah kahanane, kudu nrimo karo putusane. Satenane ati iki ora lilo, yen nyawang sliramu nyanding wong liya. Kanggo sliramu Muga iso dadi pengarepanku. Ananging saiki beda sing tak lakoni. Kowe lungo ninggal loro kabeh wis mbok blenjani. Tepian tempat

cinta. Kekasih. apa ya kowe? Pertama kok. Pertama nih muni poro. Ayo dua minggu. Cakapi deh. Ya, cakapi. Ayo kentang aneh muni deh. Untol. Es. Lalu, lalu. Kentang aneh muni ki. Es saya kerja berarti ki mas. Ayo kerja berarti ya. Soal sepanjang. Radius tak jauh dari tempat di mana ku hidup, membahagiakan hati, menyuguhkan senyuman. Oh sejuknya kampung ketika matahari mulai timbulkan paginya, terdengar langkah-langkah menentukan hari, bergerak dengan hati, ciptakan rasa asri. Karena yang beku, aku